bercinta, fitnah mengunjang. Walau berindah, luka menikam. Tiada jantarku lari mengejar cinta ilahi dan cinta menjulang. Satukan hati, satukan langkah. Gandakan amal kebajikan. Kepada Allah lah kita berserah. Agar prahara menjadi satukan langkah, gandakan amal kebajikan. Kepada Allah lah kita berserah. Agar prahara menjadi anugerah. Kobarkan semangat di dalam jiwa. Rendahkan ego dan safari dada. Lantunkan munajat pada yang kuasa. Teguhkan pilihanmu di jalannya. Kobarkan semangat di dalam.